Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku yang muda kurang hormat kepadamu, Ki Sudra. Namaku Galuntang dari negeri seberang. Ah, nama yang bagus. Tentu juga ilmu silatmu hebat. Tentu juga di balik tubuhmu kau banyak menyimpan kesaktianmu. Tidak sama sekali, Ki Sudra. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Nah, Galuntang, sebelum kau mengetahui laki-laki yang kau cari, marilah temani aku bermain-main sebentar, bertukar pandang ilmu kesaktian. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampai anda? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Penuh kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Hebat, jurus seranganmu yang bagai ombak menggulung-gulung begitu sempurna. Aku yang tua belum apa-apa, karena jurus hebat itu hanya dimiliki orang-orang tertentu, termasuk lelaki yang kau cari itu. Terima kasih atas ujianmu, Kisudra. Aku percaya kepadamu, Galuntang. Pasti kau mempunyai garis persaudaraan dengan lelaki yang kau cari. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Kasdu Dewa sebagai Naga Sanca, Mujadi sebagai Ki Sudra, Harry sebagai pengemis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Naga Sanca yang diutus oleh Sang Dewi ketika sampai di pesisir Karang Oblong berubah wujud menjadi nelayan bernama Galuntang. Sementara itu lelaki aneh di dalam gua sebuah jurang, setelah menerima sebuah kotak yang terbuat dari perak, melihat isinya begitu terkejut, karena di dalam kotak itu tersimpan rapi sepasang tusuk konde emas. Tusuk konde ini kenapa bisa berada di dasar jurang? Tentu mempunyai hubungan dengan sang dewi. Aneh, betul-betul aneh. Tapi untuk membuka semua rahasia ini, aku harus berjumpa dulu dengan sang dewi. Kau menyuruhku untuk menyimpan benda ini? Baiklah sahabatku, benda ini akan kusimpan baik-baik. Karena aku telah selesai mengobati istrimu, aku pamit untuk meneruskan perjalanan. Iya, aku mengerti. Tentu aku akan kembali lagi kemari, sahabatku. Iya, pasti sahabatku. Lelaki aneh itu dengan bahasa isyarat berbicara dengan monyet jantan yang memberikan kotak perak berisi sepasang tusuk konde emas. Sepasang gorila itu kelihatan sedih ketika lelaki aneh itu pamit merayap ke atas jurang untuk meneruskan perjalanannya mencari Prabu Sana. Kita tinggalkan lelaki aneh itu. Kini marilah kita beralih ke pesisir Karang Oblong, menjumpai Naga Sanca atau Galuntang yang mencari laki-laki berikat kepala ulung dan berkalung gelang bahar. Beberapa hari aku duduk di bawah pohon ini, tidak melihat orang yang kucari itu. Kutanyakan pengemis itu. Biasanya pengemis sering keliling jauh. Mungkin pernah melihatnya. Lelaki yang kucurigai itu menuju ke arahku. Mau apa dia? Permisi sahabat, bolehkah saya mengganggu barang sejenak? Silakan sahabat, silakan. Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung bahar di lehernya. Apakah sahabat pernah melihatnya? Apakah laki-laki itu juga membawa keneron di pinggangnya? Iya betul sekali. Kalau boleh tahu, siapakah Anda? Berasal dari mana? Namaku Galuntang, dari negeri seberang. Saya mencari laki-laki itu atas perintah majikan saya. Saya bukan orang jahat. Tetapi kenapa Anda tidak menyebutkan nama laki-laki yang sedang Anda cari itu? Majikan saya tidak menyebutkan nama lelaki itu. Hanya ciri-cirinya saja yang diberikan kepada saya. Kalau sahabat pernah bertemu atau mengetahuinya, sudi mengantarkan atau memberitahu tempat tinggalnya. Lalu kalau aku mengetahuinya dan tidak mau menunjukkan di mana laki-laki itu berada, bagaimana sikap Anda? Saya tidak akan memaksa. Itu hakmu sendiri. Saya lebih suka dengan kejujuran. Iya, baiklah. Mari ikuti aku ke tempat laki-laki yang kau cari itu. Naga Sanca atau Galuntang mengikuti sang pengemis. Lalu pengemis itu membawanya ke kota Cadas, ke perguruan di tepi pesisir, perguruan pengemis tongkat merah. Di sana sudah menunggu sang guru, Ki Sudra. Silakan duduk di atas tikar sederhana ini. Terima kasih atas sambutan sahabat. Kiranya di kolong langit ini masih banyak orang yang budiman. Oh, Pujian Anda membuat aku malu. Kiranya Anda pernah mendapat kesulitan dalam perjalanan. Iya, betul. Tapi itu hanya berandal-berandal kecil. Siapakah berandal-berandal itu? Mereka menyebut dirinya Wana Angker dan Wana Gatal. Masih belum kapok juga dua begundal-begundal itu. Sudah, sahabat. Jangan pikirkan. Mereka mungkin sudah kapok akan perbuatannya. Yang penting, maksudku kemari atas ajakan sahabatmu itu. Iya, iya. Aku mengerti. Kisanak. Namaku Sudra. Aku sebagai pimpinan pengemis tongkat merah cabang kota Cadas ini. Pertanyaanmu kepada muridku tadi membuat kecurigaanku timbul. Jadi kau telah mengetahui apa dan maksud tujuanku? Begitu cepat kabar itu sampai kepadamu, sahabat. Ya, muridku banyak tersebar di seluruh pesisir Karang Oblong. Ketika kau tadi mau menuju kemari, aku telah mengetahuinya lebih dulu karena murid-muridku membawa berita secara beranting. Begitu hebat perguruan ini. Maaf, aku yang muda kurang hormat kepadamu, Kisudra. Namaku Galuntang dari negeri seberang. Nama yang bagus. Tentu juga ilmu silatmu hebat. Tentu juga di balik tubuhmu kau banyak menyimpan kesaktian. Tidak sama sekali, Kisudra. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Galuntang, sebelum kau mengetahui laki-laki yang kau cari, marilah temani aku bermain-main sebentar, bertukar pandang ilmu kesaktian. Bukankah kesaktian itu harus kita simpan? Bukan untuk saling pamer, Kisudra. Bukan pamer yang kumaksudkan, Kisana. Tapi saling asah untuk mempererat tali persahabatan. Kukira tentu kau tidak keberatan, bukan? Kalau kutolak permintaannya, berarti aku tidak hormat kepadanya. Ya, kuikuti saja kemauannya. Baiklah, Kisudra. Marilah, kita ke pekarangan di sana itu, Galuntang. Saya, Kisudra. Lolo, tangannya kenapa, Bang Sampean, Bang? Kok rogaro terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panu, kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Yeah. pukulan demi pukulan mewarnai ketangkasan masing-masing. Beberapa jurus telah dilaluinya. Kini dari tangan kosong beralih menggunakan pedang. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Sekuat bom. Bombat bomnya segala macam batu. Produksi KB Pharma. Radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.